Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor. Lagi anak karnaval Curanmor, Kang. Ada dua cerita sekaligus ngata gelundungnya ngunjinkan kabean ya. Langsung bayo, cerita sing pertama tentang guru karo murid lagi les privat nang omahe gurune. Kayak ngapa? Tiriki yo. Pak guru, umari kan anak temen kocan. Aduh, dosi kepriweke ya. Wano les privat nang Amerika ngane kayaknya jan kon ngadek. Apa ngane tuku dingklik tuk ora teyeng. Dingklik be dingklik. Ora sopan-sopan. Dingklik be dingklik ora teyeng. Ayo melarat temen rika udah jadi guru jan. Duh. Nek nyong suge, sore nyong udah jadi guru. Jangan sih. Kok kan ngerti apa ora bisa-bisa nanya nyong butuh sepertinya rum bisa tuku dingklik, rum bisa tuku sopa. Nyong jan-jane ya teyeng jane. Lu anggar kok dari tuku sopa. Ngarah. Harga 500 sewu nyong ya jane kecil. Lah terus napa nang tuku sopa sepertinya duh guru. Lah aku ngerti dawek mbok kumanya bedot yang maling idul dane. Pas tarik bemiring dane kayak gitu jadi sopa ya gelundung bae percuma mbok. Mulanya nang nyong ora tak soge kursi, ora tak soge dingklik. Miring cuma. Wah, iku ya. Ya bisa. Oke, guru. Nyong les privat nang kene ya niate siji ibadah, loro golek ilmu. Telu-telune nyong kepengin lulus ujian kenging esuke dadi nyong tak les privat wae maring jenengan laro, guru. Oh, iya gue ya. Kaya gue. Oke. Langsung bae untuk pelajaran yang pertama. Ini ada 3 pertanyaan. Tapi janjane jawabane urus siji. Kudu jawab, kudu ngerti, kudu paham, kudu jan bener jawabane nek ora bener. Berarti gue siap-siap ya orang bakal lulus. Gimana masalahnya jangan soal paling gampang sedunia ge. Anak 3 soal jawabannya sih cek. 3 soal jawabannya sih cek. Apa gue guru? Pertanyaan sing pertama. Nang apa anggar wong silem mesti mati? Nang apa wong anggar silem mesti mati? Mesti mati. Gue pertanyaan sing pertama. Pertanyaan sing keloro. Nang apa anggar wong bercinta gue mesti terus jadi hamil? Terus jadi meteng? Wah ngerti apa gue jawabannya? Jawabannya gue sih cek ya. Gue sing pertanyaan keloro. Pertanyaan kata lu, nang apa bakul gedang sinang perempatan kana, anggar goreng gedang masih geseng? Ya jawabannya si Cito, kaya kudu ngerti gue. Pertanyaannya pirang-pirang, pertanyaannya kata lu, tapi jawabannya kudu si C. Oh iya gue ya, nomor si C mau nang apa wong anggar silem terus mati. Nomor loro mau nang apa anggar wong bercinta terus meteng. Nomor telune nang apa kok bakul gedang goreng sinang perempatan kana, anggar goreng gedang geseng? Ayo gue ya, pertanyaannya mau ya guru ya. Ya ayo gue. Jawabannya gampang lho guru. Apa gue? Jawabannya pancen kursi C. Kesuwen. Kesuwen kok ribe? Ya kesuwen. Siki ya. Anggar wong silem kesuwen ya mati. Bakul gedang goreng nang merapatkan tanah. Bisa-bisanya anggar goreng gedang gue kesel. Masalah kesuwen. Udah goreng. Dan tinggalnya kesel. Pada baik. Karena wong bercinta terus dadi meteng. Masalah udah bercinta gue kesuwen. Dan tinggalnya meteng. Jadi anggar tul-tul-tul ya ketok ya. Dan tinggalnya orang meteng. Malah dan tinggalnya padu. Singatun kesu sih. Oke, cerita sing pertama Kang, seorang guru dan murid sing lagi nembe bae les privat. Nah, cerita kedua ke masih dalam karnaval Curanmor tentang wong bobojoan. Kayang apa? Tiri ki yo. Kowe tekan maring ngene, maring kantor pengadilan agama ngapa njajal? Hah? Arep pegatan maning. Ya ora kaya kuwe, Pak. Nyong arep konsultasi, nyong arep mencari pendapat, nyong arep meminta pendapatnya panjenengan sebagai ketua pengadilan agama sing ngurusi masalah rumah tangga, ke nyong arep konsultasi. Konsultasi apa? Janjane urut-urutane wong rumah tangga nu kepriwe jane? Wah, urut-urutane wong rumah tangga kuwi gampang. Contoh sing paling gampang kuwi anggar lagi mlebu maring kamar mandi, anggar mlebu maring toilet kuwi ya. Anggar umure pernikahan nembe bae seminggu lanang wadon arep mlebu maring toilet, mlebu maring kamar mandi, kuwi biasane sing lanang kaya kiye. Ya wis gare kowe bae mlebu dhisik ngene mah, nyong lagi urung gugup iki, ana kok gentenan gampang lah. Kadang nembe jam 6:30 melasi kowe langgar gugup, dandane bae suwe, ngene mlebu dhisik mah. Kok nyong tak kiri-kiri yen nuli maring kamar mandi, gampang lah kata ratu siki sedela wong lanang. Gue anggar umur pernikahannya nih wis minggu, tapi anggar umur pernikahannya wis sebulan, mlebu maring kamar mandi sing lanang langsung. Mak, siswa apa orang di kamar mandi? Gentenan, kayaknya harus mandan apaan? Tapi jam setengah itu, nyokonnya bosnya kan makan gasik. Ajak suen, mak, di kamar mandi, jajal. Gue anggar sebulan usia pernikahan. Tapi anggar usia pernikahan yang setahun, di kamar mandi, langsung sih terjadi apa, saudara-saudara? Hei, mak, mama kek, gue lagi apa gue ya? Suwe temen nang kamar mandi, nang arep bertapa aja nang kamar mandi, kayak anak gunung kafe. Wong bertapa nang kamar mandi, kayak anak gunung kafe ya, Mbak. Rong tahun yang anak ros. Curanmor, pencurian sepeda motor. Ih, salah. Curahan perasaan dan humor.